tiba aku jalan berbeda yang harus ditempuh. Bersamamu aku pernah bahagia, di sampingmu aku pernah bangga. Namun kenyataannya kini berbeda, kau dan aku harus saling merelakan. Bukan mauku sakiti hatimu, hanya kejujuran yang larutkan semua semu. Beribu maaf yang tak tersampaikan akan selalu ada di dalam dada untuk setiap hati yang sirna. Namun semua akan indah, ku percaya jalan terbaik yang ada di depan kita. Terima kasih untuk semua yang dilalui. You've always had a place in my heart. Dilalui bersama untuk semua percaya.